Bagaimana menanggapi orang-orang yang mengatakan bahwa dakwah khilafah yang paling utama, katanya dakwah khilafah adalah yang paling utama. Dan jika khilafah tegak, maka tauhid akan ikut tegak sendirinya karena hukum Allah tegak. Ya. Bagaimana caranya dia mendirikan khilafah? Tegak di atas tauhid. Tauhid saja dia tidak mengerti. Tauhid saja dia tidak apa? Tidak mengerti. Sampai hari ini masih dia teriakkan khilafah Utsmaniyah. Dan dia tidak tahu akhir-akhir khilafah Utsmaniyah itu penuh dengan kesyirikan. Penyembahan kepada kubur-kubur. Dan mereka memerangi ahli tauhid. Ya. Itu yang dibanggakan oleh mereka. Menyuruh kepada khilafah. Dan dia tidak tahu tentang makna khilafah itu sendiri. Apa itu khilafah? Kalau dibahas mereka tidak paham makna khilafah. Dan banyak orang menyimpang dalam hal itu. Sesat pemikirannya. Iya, karena itu Hizbut Tahrir dibubarkan oleh pemerintah. Dan itu benar ya, bagus. Karena ini memang kelompok menyimpang. Dianggap pemerintahan tidak ada syah. Tidak syah kecuali dengan khilafah. Berarti presiden ini tidak syah. Iya. Siapa saja yang berkuasa di atas muka bumi, mau Raja Saudi, mau pemerintah Malaysia, Raja Brunei, Raja ini, Raja itu, presiden ini, tidak ada syah bagi mereka. Jelas ya? Dan ini pemikiran bejat dari sebagian manusia. Ingin mengeluarkan orang dari ketaatan, senang melakukan kudeta, senang menggugat penguasa karena alasan yang batil. Tidak ada dasarnya di dalam syariat.